terukir di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang sangat indah. Konstantinopel itu akan dibuka. Islam akan masuk ke dalamnya. Nilai Islam akan tersebar. Ditaklukkan Konstantinopel. Oleh siapa? Kata Nabi, oleh seorang panglima yang saleh membawa pasukan-pasukan yang saleh. Lihat baik-baik ya, bagaimana cara sebagian sahabat membaca hadis. Ada sementara orang, kalau Nabi mengabarkan berita di masa depan, itu hanya bermimpi dan menunggu. Tapi dia tidak pernah bangun dari mimpinya. Sebagian orang, dia ingin terlibat menjadi bagian yang nyata dari mimpi itu. Maka dia bangun dari mimpinya, dia menjadi bagian di hadis itu. Maka berusaha dia menjadi soleh sesuai dengan ukuran hadis itu. Jamalul wujudi bidikiril ilah wa tasful hadis.